المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. قال إن المصدقين والمصدقات أي بتشديد صدنا لمصدنا لنجلنا أي الذين أكثروا من الصدقات الشرعية yaitu orang-orang yang sering dan banyak berbuat sedekah. Ini yani bersedekah secara syar'i, bersedekah syar'i, wan nafaqat al-mardiyah dan nafkah yang diridhai, tabarruat, apakah itu sedekah yang membantu fuqara wal masakin atau yani hal-hal yang termasuk di dalamnya membantu pasukan jihad sabilillah, talabatul ilmi, masjid atau yang lainnya. Zakat. Kalau aqradullah qardan hasana dan meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik. Bi an qaddamu yaitu dengan dia mengaturkan min amwalihim sebagian dari harta mereka fi turuqil khairat di jalan-jalan kebaikan dan itu banyak dapat tahu berupa wakaf atau dia memberikan pinjaman membantu orang-orang fakara atau masakin dengan ini tanpa dia apa namanya mungkin dengan meringankan atau sekolah betul ilmi atau masjid atau yang lainnya untuk kepentingan umum turuqul khairat ma yakunu mudakhiran lahum yang menjadi pinjaman itu menjadi simpanan bagi mereka kebaikan buat mereka di sisi Allah inda rabbihim yudha'afu lahum yani Allah lipat gandakan untuk mereka al-hasanah bi'ashri al-faliha kebaikan yang mereka lakukan itu dibalas oleh Allah 10 kali lipat ila sab'imatin di'afin sampai 700 kali lipat ila adu'afin kathirah sampai kelipatan yang sangat sangat banyak, tidak terhingga. Satu kurma yang dia serahkan itu dibalas oleh Allah, kalau itu dia lakukan ikhlas karena Allah, itu di tangan Allah jadi lebih besar daripada sebuah gunung Uhud. Nah, qala wa lahum ajrun karim dan untuk mereka ada ganjaran yang mulia. Wa huwa ma andahu Allahu lahum fil jannati mimma la ta'lamuhu an-nufus, yaitu semua yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka di dalam surga yang tidak pernah diketahui oleh jiwa atau nafsu manusia. Balasannya jauh berlipat ganda. Seperti dalam ayat yang lain, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dilipat gandakan jadi 700 kali lipat seperti orang yang menanam kemudian tumbuh dari satu masing-masing satu tangkai itu dari 7 tangkai itu menjadi 100 bulir atau 100 biji. Qala rahimahullah walladzina qauluhu ta'ala walladzina amanu billahi wa rasulihi yani orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasulnya wal iman inda ahli sunnah wa ma dalla alaihi alkitab wa sunnah. Iman menurut ahli sunnah itu adalah iman yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Wa qawnam wa huwa qawlul qalbi wal lisan, yaitu ucapan hati dan lisan. Ucapan hati yakni keyakinan-keyakinannya. Dalam hal ini adalah prinsip pokok keimanan, yaitu rukun iman yang 6. Kemudian wal lisan, ucapan lisan, ikrar dari pernyataan dari apa yang ada di dalam hati itu diucapkan oleh lisannya amantu billah atau yang semacam itu. wa amalil qalbi wal lisan wal jawarih, dan amalan hati, amalan-amalan hati yang berupa khasyahnya, mahabbahnya, tawakkal, khauf, raja, ta'zim, itu amalan-amalan hati. Wal lisan, amalan lisan, zikir, doa, tilawatul Quran, dakwah. Wal jawarih, dan amalan-amalan anggota badan, salatnya, zakat, kemudian ini haji, jihad, dan yang lainnya. Ini menurut ahli sunnah wal jamaah tentang keimanan, arti, arti iman. Dan dia yazid wa yanqus, iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Fa yasmalu dzalika jami'a syara'id din adh-dhahira wal batinah. Nah, definisi ini meliputi atau pengertian itu meliputi semua syariat. Semua syariat agama, baik itu yang lahir maupun yang batin. Yang lahir amalan-amalan yang tampak, yang terlihat, apakah terkait dengan amalan badaniyah mahdhah ataupun amalan-amalan yang juga terkait dengan harta. Nah, atau dua-duanya. Dan amalan-amalan yang batin seperti tadi, tawakal, khasyah, khauf, raja, dan yang lain. Qala falladhi jama'uha baina hadhihi al-umur, mereka yang menghimpun, menggabungkan hal-hal tersebut, humus siddiqun, mereka itulah yang dikatakan siddiq, ay alladhina martabatuhum fawqa martabati umumil mu'minin duna wa duna martabatil anbiya, yang derajat mereka siddiqun itu di atas derajat keumuman kaum mukminin, tetapi di bawah derajat para nabi. Wa qawluhu wa syuhada'u inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum, dan mereka adalah syuhada di sisi Rabb mereka, mereka adalah para saksi, mereka yang akan menjadi saksi atas umat manusia di sisi Rabb mereka. Lahum ajruhum wa nuruhum, dan untuk mereka ada pahala mereka dan cahaya mereka. Kama warada fil hadis sahih, seperti disebutkan di dalam hadis yang sahih, inna fil jannati mi'atan darajat, mi'ata darajatin ma baina darajatain kama baina as-sama'i wal ard, a'addaha Allahu lil mujahidin fi sabilihi. Nah, sungguh di dalam jannah itu ada 100 derajat, 100 tingkat, yang antara satu tingkat dengan tingkat yang lainnya seperti langit dan bumi. Allah siapkan surga tersebut untuk para mujahidin yang gugur di jalan Allah, yaitu para syuhada. Wa hadha yaqtari, ini menunjukkan syiddata uluwihim, yakni tingginya kedudukan mereka. Wa rif'atihim wa qurbihim minallahi subhanahu wa ta'ala, derajat mereka yang tinggi, kemudian kedekatan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim, adapun orang-orang yang kufur kepada ayat-ayat kami, mengingkari ayat-ayat kami, mereka itu adalah orang-orang yang ashabul jahim, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang mendustakan hujjah-hujjah, dalil-dalil dari Allah subhanahu wa ta'ala, mereka itulah orang-orang yang ashabul jahim, tidak mau menerima bukti yang ditunjukkan oleh Allah, mengingkari bukti-bukti yang ditunjukkan oleh Allah, dalil-dalil yang ditunjukkan oleh Allah, dibacakan oleh orang-orang yang menyampaikannya kepada mereka, mereka mengingkari, mereka menolak, maka dikatakan mereka adalah ashabul jahim. Wahadil ayat jama'at asnaf al-khalq, ayat-ayat ini dari atas sampai sini menggabungkan, ini mengumpulkan tentang jenis-jenis makhluk, jenis-jenis manusia, ini menggolongkan, mengelompokkan keadaan manusia, al-mutafaddiqin, kemudian as-siddiqin, wasyuhada, wa ashabul jahil. Al-mutafaddiqin, orang-orang yang banyak bersedekah, wasiddiqin, orang-orang yang banyak membenarkan, kemudian syuhada, para saksi, orang-orang yang gugur jalan Allah, wa ashabul jahim, dan orang-orang penghuni neraka jahim. Fal mutasaddiqun alladziina kaana jullu ma'ilmi amalihim lil ihsan ila al khalq. Orang-orang mutasaddiq itu adalah orang-orang yang mayoritas perbuatan mereka, amalan mereka adalah al ihsan, kebaikan untuk orang lain, berbuat baik untuk sesama. Mungkin amalannya ini antara dia dan Allah kurang. Ya, sebatas mungkin hal-hal yang wajib saja yang dia kerjakan. Tapi amaliyahnya dengan sesama, ya, dengan orang lain itu baik. Itu baik. Akhlaknya baik, tutur katanya baik, selalu mendatangkan baik apa kesenangan, ketenangan pada orang lain. Walaupun mungkin ibadahnya dalam hal ini sunnah-sunnah yang dia yang lainnya kurang. Nah, wa badala annafa ilaihim bi ghayati ma yumkinuhum, dan mereka memberikan manfaat kepada orang lain sehabis atau sepuncak apa yang mungkin pada yang ada pada mereka, semaksimal mereka, khususan binaf'i bil mal fi sabilillah, lebih-lebih di dalam hal manfaat di jalan Allah. Apa itu? Apakah untuk talabatul ilmi atau fuqara wal masakin atau orang-orang yang sedang mungkin kalau dalam masa perbudakan yang ingin membebaskan dirinya dari perbudakan. Qala was-siddiqun humul ladzina kamalu maratibal iman atau kamalu maratibal iman wal amal salih wal ilman nafi' wal yaqin was-sadiq. Adapun orang-orang siddiqin adalah orang-orang yang mereka itu menyempurnakan tingkatan-tingkatan keimanan sampai pada tingkatan ihsan kepada Allah. Nah, wal amal salih, mereka menyempurnakan pula amalan-amalan salih. Wal ilmi an-nafi', yaitu mereka yang menyempurnakan pula ilmu yang nafi' dan keyakinan yang jujur, yang benar. Nah, tentu hal yang seperti ini lebih tinggi kedudukannya dibandingkan orang yang hanya sekedar mereka itu ihsan kepada Allah tapi tidak sampai pada tingkatan tidak sampai pada tingkatan yang tertinggi seperti orang-orang siddiqun. Nah, orang-orang siddiqun ini terbawa dengan sikap-sikap mereka, keyakinan-keyakinan mereka terdorong untuk senantiasa beramal tidak hanya untuk Allah tapi juga kepada sesama. Qala wasyuhada humul ladzina qatalu fi sabilillah. Syuhada, orang-orang yang mereka berperang di jalan Allah. Li'la kalimatillah. Jihad, membela agama Allah untuk menegakkan kalamullah, untuk menegakkan kalimatullah, menegakkan Islam, menegakkan Islam. Wa badalu anfusahum wa amwalahum faqutilu. Mereka memberikan mengorbankan jiwa raga dan harta mereka lalu terbunuh. Nah, terbunuh di jalan Allah. Bisa jadi termasuk orang-orang yang berjihad dengan pedang, juga termasuk orang-orang yang berjihad dengan lisannya, dengan penanya. Walau ashabul jahim humul kufar alladzina kadzabu biayatillah, yaitu orang-orang kafir yang mengingkari, yang mendustakan ayat-ayat Allah, dalil-dalil yang Allah paparkan, bukti-bukti yang Allah tegakkan. Qala wa baqiya qismun dzakarahum Allah fi surati Fatir. Tinggal tersisa golongan orang-orang yang Allah sebutkan mereka di dalam surat Al-Fatir. Hum wa huwal muqtasidun. Orang-orang yang muqtasidun alladzina addaw al wajibat wa tarakul muharramat, yaitu orang-orang yang sederhana, yaitu orang-orang yang hanya menunaikan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan perkara-perkara yang haram. Illa annahum, hanya saja tetapi mereka hasala minhum taksir fi ba'dhi huquqillah. Yang terjadi dari mereka yakni taksir, kurang di dalam memenuhi hak-hak Allah wa huquqi ibadihi dan hak-hak hamba-hambanya. Fa haula'i ma'aluhumul jannah. Mereka ini semua kembalinya adalah kejadian seperti dalam surat Fatir itu Allah menyatakan mewariskan ya Al-Qur'an, kitab itu kepada hamba-hambanya. Faminhum sabiqun bil khairi faminhum zalimun li nafsihi. Ada orang-orang yang zalim li nafsihi. Ada orang-orang yang muktasirun, ada orang-orang yang sabiqun bil khairat bi idznillah. Nah, menurut mereka para ulama, tiga golongan ini tiga golongan orang-orang yang mukmin yang beriman. Tapi ada yang mereka yang khalatu amalan salin, ini artinya yang mendzalimi banyak kedzaliman terhadap dirinya daripada mereka ketaatan. Nah, mereka ini termasuk masih yakni dalam keadaan muslim tapi berbuat dosa. Ada yang muktasid, mereka yang hanya meninggalkan perkara-perkara yang haram, tapi dan tetap melakukan kewajiban-kewajiban, tetapi tidak meninggalkan perkara yang makruh, tidak mengerjakan sunnah. Dan ada sahabatun bil khairat, orang-orang yang bersegera kepada kebaikan dengan izin Allah. Qala wa in hasala lahum uqubah bi ba'di ma fa'alu, meskipun juga mereka mendapatkan bagian jatah, yakni uqubah, hukuman, yakni mendapatkan hukuman dari sebagian atau karena sebagian apa yang mereka kerjakan. Nah, karena tasyidun itu ya, perkara-perkara yang mungkin makruh ya, atau yang dia lakukan ini menyebabkan dia mungkin dibersihkan walaupun tidak lama ataupun mungkin tidak kekal di dalam neraka. Qala qauluhu ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad kama sali ghaifin a'jaba al kufara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adabun shadid wa mawfiratun min Allah wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur sabiqu ila mawfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ta'arudus sama'i wal ard wa'iddat lilladheena aamanu billahi wa rasulihi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim. Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia itu adalah permainan dan kesia-siaan, perhiasan, bangga-banggaan di antara kamu, lomba-lomba, perlomba-lomba berbanyak dalam urusan harta dan anak, seperti hujan yang menakjubkan, membuat orang-orang kafir takjub tentang ini tumbuhan yang akibat hujan tersebut, kemudian tumbuhan tersebut ini kering, kemudian kamu lihat dia menjadi kuning, lalu hutama, hancur, jadi melayu, mati. Dan di akhirat ada azab yang keras serta ampunan dari Allah dan keridhaannya. Dan tidaklah kehidupan dunia itu dibandingkan dengan akhirat melainkan seperti jadi kesenangan yang menipu. Qala sabiqu, berlombalah, bersegeralah kepada ampunan dari Allah, dari Rabbmu, dan bersegeralah kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itulah karunia yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah memiliki karunia yang sangat sangat besar. Qala yukhbiru ta'ala an haqiqati dunya wa ma hiya alai. Allah yang menciptakan dunia, Allah terangkan kepada dunia dan kepada manusia tentang keadaan dunia tersebut. Yukhbiru ta'ala an haqiqati dunya wa ma hiya alaihi, dan keadaannya, hakikat dunia itu seperti itu. Nah, dia adalah musuh bagi manusia, musuh bagi wali-walinya, musuh bagi orang-orang yang kafir juga sebetulnya. Mereka ditipu. Adapun orang-orang yang mereka wali-wali Allah, karena cobaan, artinya dunia itu berusaha untuk menjerat mereka, menjauhkan mereka, membuat mereka lalai dari tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban mereka yang hakiki. Qala wa yubayyinu ghayataha wa ghayata ahliha. Allah terangkan pula ghayat, tujuan akhir dari dunia tersebut, keadaannya seperti itu. Demikian pula orang-orangnya yang mengejar dunia tersebut. Bi annaha la'ibun wa lahwun, bahwa dunia itu adalah permainan, yakni dan kesia-siaan. Tal'abu biha al-abdan wa talhu biha al-qulub. Badan fisiknya bermain-main dengan dunia tersebut, dan hatinya lalai. Qala wa qadna wa hada misdaquhu ma huwa mawjudun wa waqi'un min abna'id dunya. Buktinya yang membenarkan apa yang disebutkan oleh Allah di sini itu adalah yang terlihat, yang bisa dilihat dengan nyata di dalam kehidupan anak-anak atau abna'ud dunya, orang-orang yang betul-betul gila dengan dunia, orang-orang yang terlalu ambisi dengan dunia. Fa inna ka tajiduhum, karena kamu akan lihat orang-orang yang terlalu ambisi dengan dunia ini, kamu lihat mereka qad qata'u awqat a'marihim bi lahwil qulub. Mereka betul-betul menghabiskan waktu, menghabiskan usia mereka, umur mereka Nah ini dengan kesia-siaan, kelalaian, kelalaian hati. Hilang, lupa mereka dengan tujuan hidup mereka yang sesungguhnya itu beribadah kepada Allah. Wal ghaflah an dzikrillah. Lalai ini dengan dari mengingat Allah. Disibukkan dengan urusan dunia tersebut. Tidak ada yang terpampang di depan matanya kecuali dinar, dirham dan yang lain. Wa amamuhum. Dan yakni mereka pun lalai dari apa yang akan terjadi di depan mereka tentang urusan akhirat, minal wa'di wal wa'id, baik itu berupa ancaman maupun janji, atau berupa janji ataupun ancaman. Wa tarahum qad ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwa. Bahkan kamu lihat mereka menjadikan agama mereka, menjadikan keyakinan mereka sebagai permainan. Sebentar mereka gadaikan, mereka tukar, mereka lemparkan ke belakang maklumat-maklumat tentang agama mereka yang sudah mereka ketahui, hanya untuk mendapatkan dunia, hanya untuk mendapatkan posisi, untuk mendapatkan kedudukan, untuk mendapatkan jabatan, untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan ketenaran. Ini yang terjadi pada abna'ud dunia, pada abna'ud dunia. Dan ini ya, ini adalah orang-orang yang menjadikan semuanya di dunia itu sebagai nilai ukur atau tolak ukurnya, standar dia menilai. Bikhilafi ahli al-yaqdah, lain halnya dengan orang-orang yang yaqdah, orang-orang yang terjaga, orang-orang yang sadar, orang-orang yang bangun. Wa ummalul akhirah, para pekerja akhirat, orang-orang yang memang bekerja, berbuat, bertindak, beraktivitas hanya untuk kepentingan akhirat. Dunia mereka berada di dunia, mereka tidak tinggalkan, tapi itu mereka jadikan untuk sebagai perahu, mereka jadikan sebagai penyelamat untuk mereka di akhirat. Wala fa inna qulubahum ma'muratun bi dzikrillah. Hati mereka penuh dengan dzikir kepada Allah. Teringat selalu kepada Allah. Mereka berbuat, mereka mengambil, mereka meletakkan itu semua dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka terjaga dari mengambil apa yang diharamkan oleh Allah. Wa ma'rifatuhu wa mahabbatuhu. Mereka dipenuhi dengan ma'rifat kepada Allah. Wa mahabbatuhu, dan dipenuhi dengan cinta kepada Allah. Wa qad ashghalu awqatahum bil a'mal. Mereka sibukkan waktu mereka dengan amalan. Waktu mereka dengan, walaupun ketika itu mereka sedang mencari ma'isyah. Mereka jadikan itu untuk yaniyat taqwa, atau untuk menjadi menjadi bekal zat, untuk menjadi bekal untuk beribadah kepada Allah, taqarrub ilallah. Supaya mereka tidak menggantungkan diri mereka kepada orang lain. Menjadi sandaran, menjadi beban bagi orang lain. Mereka berbuat, mereka bekerja untuk supaya menjadikan amalan-amalan itu untuk tujuan akhirat mereka. Allati tuqarribuhum ilallah, yang mendekatkan mereka kepada Allah. Minan naf'il qasir wal muta'addi. Jadi baik itu kemanfaatan-kemanfaatan yang kafir, yang hanya terbatas untuk diri mereka. Ini ibadah-ibadah mahdhah, misalnya puasa, ini salat, dengan salat-salat sunnahnya, puasa-puasa sunnahnya, atau yang muta'addi, atau yang bermanfaat pula untuk orang lain. Apakah itu dakwahnya, ta'limnya, atau mungkin sadaqah, nasihat, tausiah, dan yang semacam itu. Wa qawluhu wa zinatun ay tazayyana. Tazayyun fi libas wa ta'am wa syarab wal marakib wal duar wal qusur wal jah wa ghairu dalik. Dan hidupan dunia itu adalah zinah, perhiasan. Yani tazayyun fi libas, berhias-hias, memperindah ya, dalam urusan pakaian, makanan, minuman, kendaraan, rumah, istana, kedudukan, jabatan dan sebagainya. Ala wa tafakhurun bainakum, dan saling bangga di antara kamu. Yani kullu wahidin min ahliha yuridu mufakharatan akhar. Masing-masing ahli dunia itu merasa ingin lebih tampil dari yang lainnya. Dan dengan segala macam cara mereka lakukan, baik itu dengan menjadikan agama sebagai tunggangannya, sebagai bekal, bahan untuk dia mencari dunia tersebut. Wa an yakuna huwa al-ghalib fi umuriha. Bahkan dia ingin, mereka justru ingin dialah yang paling mendominasi, paling menguasai, paling kaya dalam urusan-urusan seperti ini. Walladhi lahu syuhrah fi ahwaliha dan menjadi terkenal di dalam urusan tersebut. Lupa mereka dengan hadis-hadis Nabi yang mengingatkan ma rafa'a syai'un min amrid dunya illa wada'ahu Allah. Tidak ada satupun perkara dunia yang naik melainkan pasti Allah rendahkan, pasti Allah jatuhkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini dulu, mudah-mudahan bermanfaat.